Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan bagi kita semua taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa eksis, bisa istiqamah berada di atas agamanya sampai kita bertemu dengannya Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kitab kita yang baik ini, Bidayatul Usul, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Poin yang ke-14. Qala rahimahullah, wa minha anna Allah ta'ala yaktubu li kulli nabiyyin minal anbiya minal ajri biqadri a'mali ummatihi wa ahwaliha wa aqwaliha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatatkan bagi setiap para nabi dari para nabi-nabi Allah, dari setiap nabi, dari nabi-nabi Allah, Allah mencatatkan bagi mereka al-ajr, dari pahala, biqadri a'mali ummatihi, sesuai dengan amalan umat mereka, sesuai dengan kadar amalan umat mereka, dan keadaan mereka, demikian dengan perkataan mereka. Wa ummatuhu syatru ahlil jannah. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat beliau setengah penduduk surga. Dan kita di sini mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di malam yang baik ini, di malam-malam Ramadan, dengan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita baca, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umatnya setengah penduduk surga, maka mudah-mudahan kita dari umatnya yang masuk dalam setengah penduduk surga tersebut. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia tersebut. Sehingga kita tidak kecewa. Karena nantinya banyak yang kecewa, bukan karena mereka tidak dimasukkan umat Rasulullah, tetapi karena mereka enggan untuk dikatakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang ma'ruf, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, dia pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya siapa yang enggan itu ya Rasulullah, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mematuhiku, maka dialah umatku dari umat yang menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah umatku yang enggan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan tadi, mudah-mudahan kita dari umatnya yang termasuk dari setengah ahlul jannah tersebut, dan tidak digolongkan umatnya yang enggan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermaksiat dan tidak mau mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad akhbar Allah ta'ala qala rahimahullah, waqad akhbar Allah ta'ala anna ummatahu khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan bahwa umat beliau adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan dari manusia. Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari manusia-manusia karena itu umat beliau adalah umat pilihan sebagaimana beliau adalah nabi pilihan. Dan dengannya kita mengerti dan mengetahui keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kita telah diistimewakan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Hanya saja sebagaimana tadi dikatakan, ada yang enggan, ada yang tidak mau mengikuti beliau, tidak mau berpegang dengan petunjuk beliau, bahkan menyelisihi dan bermaksiat kepada beliau. Kita adalah sebaik-baik umat yang dipilih oleh Allah dari umat-umat yang lain. Wa inna makanu khairul umam, wa inna makanu khairul umam lamma tuzifu bihi minal ma'arif wal ahwal wal aqwal wal a'mal. Dan hanya mereka ini atau dan sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik umat tatkala disifatkan kepada mereka dari tanda-tanda pengenalan. Demikian keadaan, demikian perkataan, dan demikian amalan. Karenanya itu, akan bisa dibedakan mana umat beliau dan mana bukan umat beliau. Mana yang sebenar-benarnya yang mereka itu adalah umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mana yang bukan. Inilah yang dikatakan lima tusifu bihi lima tusifu bihi minal ma'arif wal ahwal wal aqwal wal a'mal. Siapa yang bukan umatnya akan ketahuan. Siapa yang bukan pengikutnya akan bisa dibedakan. Dengan tanda-tanda yang pasti keadaan, perkataan, dan amalan mereka. Fama min ma'rifatin wala halatin wala ibadatin wala maqala wala syai' mimma yataqarrabu bihi lillah azza wa jalla mimma dalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a ilaihi illa walahu ajrun min amalin bihi ila yaumil qiyamah. Maka tidak ada satu dari tanda dan pengetahuan tersebut, keadaan ataupun ibadah ataupun perkataan, tidak ada sesuatu sama sekali yang mereka bertaqarrub dengannya kepada Allah dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendakwakannya, terkecuali bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, lahu ajrun, ada bagi beliau ajr, pahala yang beliau dapatkan dari amalan tersebut sampai hari kiamat. Kita telah mendengarkan bahwa beliau menghidupkan yang mati, yaitu orang-orang kafir, kemudian mendapatkan hidayah, kemudian mendapatkan petunjuk. Lantas kemudian mereka dengan hidayah ini mengamalkan Islam. Dengan hidayah ini mempraktikkan Islam, mengajarkan Islam, kemudian orang-orang yang menerima pengajaran tersebut, dakwah tersebut, mengamalkan, mempraktikkan dan juga mengajarkan, kemudian orang tersebut lagi juga sama, setelah mendapatkan keterangan, mengamalkan, mempraktekkan, dan mendakwakan, mengajarkan, seterusnya berjalan dari generasi ke generasi sampai sekarang generasi kita, dan tentunya seterusnya nantinya sampai hari kiamat. Maka tidak ada satu dari kita semuanya, umat beliau, dengan pengetahuan dan tanda pengenal tersebut. Demikian keadaan kita, dengan keimanan, ketakwaan, demikian ibadah kita, demikian perkataan-perkataan kita yang semuanya diinginkan dengan bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah yang itu telah ditunjukkan oleh Nabi dan didakwakan oleh Nabi sebelumnya, maka di sini tentunya pastinya beliau akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Karena mandalla ala khairin, siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan ajr dari apa yang dia tunjukkan. Dan dia akan mendapatkan ajr dari pengamalan orang yang ditunjukkan tersebut. sampai nantinya hari kiamat. Hadis tersebut tentunya pertama untuk kita, tetapi beliau pun lebih utama mendapatkannya. Seperti dalam hadis yang lain di sini ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, man da'a, catatan kaki 20, nomor 20, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujur man tabi'ahu wala yankusu dhalika wala yankusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa menunjukkan kepada hidayah Allah, maka dia mendapatkan dari apa yang dia tunjukkan pahala, minal ajri. Kana lahu, dari apa yang dia tunjukkan, minal ajri, dari pahala, mithlu ujur man tabi'ahu, semisal ajr yang banyak dari siapa saja yang mengikutinya. Dan tidak akan Allah kurangkan ajr tersebut, la yang kusudzalika min ujurihim, sama sekali Allah tidak akan kurangi syai'a. Sehingga beliau adalah orang yang utama tentunya yang mendapatkan pahala tersebut. Dan banyaknya umatnya menunjukkan banyaknya pahala yang beliau dapatkan, yang mereka dinilai menjadi setengah penduduk surga. Wala yablug, qala rahimahullah, wala yablugu ahadun minal anbiya ila hadhil martabah. Kata beliau rahimahullah, dan tidak ada dari para nabi seorang pun yang mencapai derajat atau martabat ini. Wala yablug ahadun minal anbiya ila hadhil martabah. Tidak ada yang mencapai martabat ini. Lantas kemudian beliau menyebutkan hadis yang di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis ini dhaif isnad jiddan, sangat lemah sanadnya. Ala syuhratihi, dengan ma'rufnya dan masyhurnya hadis ini, tapi amat sangat lemah sanadnya. Itu disebutkan, waqad jaa'a fil hadis al khalqu iyalullah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyalihi. Hamba-hamba Allah ini adalah keluarganya Allah, dan yang paling Allah cintai dari mereka adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya tersebut. Tetapi beliau juga mengatakan, walaupun hadis ini lemah, yaitu Al-Imam Al-Albani, tapi datang dengan makna yang umum dan didukung dengan hadis yang khusus berkaitan dengan kemanfaatan yang diberikan oleh manusia kepada yang lainnya. Dia adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tentunya hadis ini diinginkan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau katakan dengan hadis, sebaik-baik manusia orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. dan beliau adalah sebaik-baik manusia karena telah memberikan kemanfaatan bagi yang lainnya, umatnya, semuanya. Beliau telah memberikan kemanfaatan yang banyak kepada mereka dengan memberikan petunjuk, hidayah, memberikan petunjuk, bimbingan, petunjuk hidayah Allah, bimbingan, agar mereka taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika umatnya melaksanakan hal tersebut, tentunya beliau pastinya mendapatkan ajr karena telah memberikan petunjuk kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, dan beliau tentunya orang yang paling bermanfaat bagi umatnya, karena beliau telah memberikan kemanfaatan kepada mereka dengan menunjukkan jalan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa idza kana sallallahu alaihi wasallam qad nafa'a syatra ahli al-jannah wa ghairuhu min al-anbiya innama nafa'a juz'an min ajza'is syatr kanat manzilatuhu fil qurbi ala qadri manzilatihi fin naf'. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan manfaat kepada setengah penduduk surga, yaitu kita umatnya, dalam hadis yang telah kita dengarkan, telah memberikan manfaat kepada kita umatnya sehingga kita umatnya setengah penduduk surga, wa ghairuhu, sementara yang lainnya dari para nabi, minal anbiya innama nafa'a juz'an min ajza'is syatr, mereka telah memberikan manfaat satu bahagian dari beberapa bahagian dari setengah tersebut. Artinya kalau beliau setengah, berarti setengah yang lain diperuntukkan kepada nabi-nabi yang lain dengan umatnya. Sementara nabi-nabi yang lain banyak. Banyak jumlahnya dan tidak terhitung. Maka yang setengah tersisa untuk mereka semua. Sementara setengah yang pertama adalah untuk beliau. Itulah umatnya. Kalau beliau telah memberikan manfaat kepada setengahnya, maka setengah yang lain untuk para nabi-nabi yang lain dengan bahagiannya masing-masing. Innama nafa'a juz'an min ajza'is syatr. Maka kanat manzilatuhu, sehingga atau maka manzilah beliau di dalam al-qurb, yaitu dekatnya dengan Allah, dengan keutamaan ala qadri manzilatihi fin naf'i, maka tentunya sesuai dengan kadar manzilah beliau dalam memberikan manfaat. Jadi kalau beliau telah memberikan manfaat kepada setengah penduduk surga dan yang lainnya hanya satu bahagian saja dari setengah tersebut, maka ini menunjukkan manzilah beliau, kedudukan beliau di dalam al-qurbi, kedekatan di sisi Allah, sesuai dengan kadar manzilah beliau di dalam memberikan manfaat. Semakin banyak yang mendapatkan manfaat, semakin dekat dia kepada kedudukan yang utama, kedudukan yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. فَمَا مِنْ عَارِفْ مِنْ عُمَّتِهِ إِلَّا وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَعْرِفَتِهِ مُضَافًا إِلَى مَعْرِفْ إِلَى مَعْرِفِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Dan tidaklah satu dari umatnya yang arif, yang mengetahui dan dikenal dia dengan pengetahuannya, ilmu. Yaitu yang diinginkan di sini tanda pengenalnya, yaitu ilmu, pengetahuan. Kemudian dengan ilmu ini, dia mengenali Allah, mengenali agama Allah. Inilah yang dikatakan arif. Maka tidak satu dari mereka, dari umat beliau yang arif, yang berilmu, dan dengan ilmu ini mereka dikenali sebagai tanda pengenal yang khusus, terkecuali walahu mitlu ajri ma'rifatihi, terkecuali bagi beliau mendapatkan ajar semisal ajar pengetahuan yang didapatkan oleh umatnya tersebut, mudhafan ila ma'arifi, mudhafan ila ma'arifi, atau dengan disandarkan tentunya dengan penyampaian ilmu, pengetahuan tersebut dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi walahu mithlu ajri ma'rifatihi mudhafan ila ma'arifihi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Seorang mengetahui sesuatu yang baik dan yang benar, yang jelek ataupun yang salah, tentunya tidak lepas dari pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari umat ini mengetahui yang baik, yang lurus atau yang benar, demikian yang jelek, yang salah, yang tidak lurus, tidak begitu saja mereka mengetahuinya, tetapi tentunya dimulai dari siapa yang memberitahukannya, siapa yang mengajarkannya, sehingga yang mengajarkannya mendapatkan pahala. Kalau seandainya dia tidak langsung dari Rasulullah, maka dia dari gurunya, dari yang membimbingnya, yang membimbingnya dari gurunya lagi yang membimbingnya, dan gurunya pula yang membimbingnya dari yang membimbingnya lagi, seterusnya seperti itu sampai kepada yang memberikan pengetahuan yang pertama kali kepada mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diinginkan, bahwa pahala beliau mengalir dari pertama yang menegakkan dan mengamalkan, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya atba'ut tabi'in, kemudian setelahnya a'immatul huda, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai kepada kita. Sehingga ketika kita mengetahui kebenaran ini tidak lepas dari pengetahuan yang telah diberikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah. Dan ketika pengetahuan itu adalah pengetahuan yang membimbing kita kepada kebenaran, yang akhirnya kita beramal dengan pengetahuan tersebut, kemudian kita dapat pahala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tidaklah ada orang yang mengetahui agama ini kecuali bagi beliau memiliki jaza, walahul fadl, bagi beliau memiliki jaza, memiliki keutamaan sehingga kita mengetahui kebenaran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, dengan apa yang beliau telah dakwakan, apa yang beliau telah ajarkan dari agama Allah, yang Allah telah membimbing beliau dengan agama ini. Wallahu a'lam bisawab. Demikian untuk sementara waktu, kita ambil keterangan tersebut. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.